الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب التثبت وطلب الإسناد وعلو منزلته واختصاص الله به لهذه الأمة. باب tentang pentingnya at-tasabbut, mencari kebenaran terhadap berita informasi agama yang masuk ke dalam diri kita, dan mencari sanad yang sahih serta ulu manzilatihi, tingginya kedudukan sanad dalam agama. Dan Allah khususkan umat ini dengan adanya sanad. Sesuai dengan kebiasaan musannif hafizahullah, ketika beliau menyebutkan dalil, beliau awali dengan menyebutkan ayat, kemudian dilanjut dengan hadis jika beliau temukan hadisnya, jika tidak baru beralih ke perkataan para ulama. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik, binaba'in dengan membawa berita, fatabayyanu, maka perjelaslah keabsahannya. Fatabayyanu bimakna fatasabbatu. Antusibu qauman, karena bisa jadi menimpa satu kaum disebabkan adanya berita, bijahalatin, karena tindakan kebodohan. Gampang menerima informasi yang belum tentu ada nilai keabsahannya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian akan menyesal terhadap apa yang kalian lakukan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di surat Al-Ahqaf, ituni bikitabin min qabli hadha aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin. Bawakan kepadaku bikitabin min qabli hadha, kitab sebelum ini, yaitu sebelum Al-Quran. Aw asaratin min ilmin, atau asaratin min ilmin, yang dimaksud asara min ilmin di sini adalah isnadul hadis. Bawakan orang-orang yang membawa hadis, daftar sanad yang membawa hadis. In kuntum shadiqin, jika kamu orang yang benar, jika kamu memberikan klaim yang benar. Dan kata musannif, beliau membawakan perkataan Mitr al-Warraq. Mitr al-Warraq, ulama generasi tabi'in. Beliau pernah bertemu dengan Anas bin Malik dan banyak mengambil riwayat dari Hasan al-Basri, Ibn al-Hawshab, dan Atha' bin Abi Rabah, sehingga masuk generasi tabi'in, kalau bukan tabi'in sigar, tabi'in mutawassit. Karena tabi'in ada tiga generasi ya, tabi'in kibar, tabi'in mutawassit, tabi'in pertengahan, tabi'in senior, tabi'in pertengahan, dan tabi'in sigar, tabi'in junior. Mitr al-Warraq termasuk ulama tabi'in. Apakah tabi'in mutawassit ataukah tabi'in junior, wallahu a'lam. Dan beliau dikenal sebagai alimun zahid, ulama yang ahli zuhud, dan banyak menulis beberapa hadis, makanya disebut al-warraq. Karena ar-warraq artinya kertas. Kata beliau tentang aw atharatin min ilmin, maksudnya adalah isnadul hadis atau atharah terhadap ilmu, jejak ilmu, maksudnya adalah sanad dari hadis. Bawakan kitab sebelum Al-Quran atau ilmu yang punya sanad. In kuntum shodiqin, kalau kamu jujur dalam menyampaikan klaim yang kamu sampaikan. Qala Abu Bakrin Muhammad ibnu Ahmad rahimahullah. Kata Abu Bakar Muhammad bin Ahmad rahimahullah, balagani anna Allah khassa hadhihi al-ummah. Abu Bakar Muhammad ibnu Ahmad dikenal dengan Al-Jayyani, lebih ma'ruf dengan sebutan Al-Jayyani. Balagani anna Allah khassa hadhihi al-ummah bi thalathati asya'a. Telah sampai kepadaku bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tiga keistimewaan untuk umat ini. Lam yu'tiha man qablaha. Yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umat ini. Yang pertama adalah al-isnad, adanya sanad. Dan ini keistimewaan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke generasi setelahnya dengan adanya sanad. Dari fulan, dari sahabat, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keistimewaan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalam umat sebelum kita. Makanya orang-orang Nasrani ketika menyampaikan Nabi Isa berkata demikian, mereka tanpa sanad. Atau Nabi Fulan berkata demikian tanpa sanad. Yahudi juga sama. Karena itu bagian dari keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berita dari nabinya dibuat otentik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini tidak berlaku bagi umat-umat sebelum kita. Padahal potensi terjadinya penyelewengan terhadap berita sangat besar. Potensi terjadinya penyelewengan terhadap berita sangat besar, apalagi berita yang ada kaitannya dengan agama. Jangankan di tengah orang yang sama-sama jujur, atau jangankan di tengah masyarakat umum, sampai pada tingkatan orang yang sangat jujur, komunitas yang sangat jujur, penyelewengan berita sangat memungkinkan terjadi. Anggap misalnya di satu masjid ini semuanya jujur, thiqah, namun mereka adalah dhaiful hifdz, terpercaya tapi hafalannya rusak. Ada satu yang menyampaikan berita ke kawannya dengan kalimat dua baris saja, pakai bahasa Indonesia ya, nggak usah bahasa Arab. Bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab lebih rusak lagi nanti hafalannya. Kalimat berbahasa Indonesia dua baris, sampai di satu teman. Sudah selang satu hari, sampaikan kepada teman berikutnya. Dan itu janjian ya, misalnya 10 teman janjian untuk mencoba menguji kesikohan kita. Nanti pasti di ujungnya akan berubah. Entah ada tambahan dan, tambahan atau, tambahan kata depan, atau tambahan yang lain. Padahal semuanya gak ada keinginan untuk berdusta, namun terjadilah penyelewengan terhadap berita. Itu yang terjadi antar sesama orang yang janjian kita akan menjaga kesikohan, tapi pakai kekuatan hafalan. Apalagi ada kemungkinan orang yang punya i'tikad yang jahat, orang yang punya keinginan yang buruk, terlebih dalam masalah agama, ada latar belakang ideologi yang dia bawa dan seterusnya, sehingga sangat mungkin terjadinya penyimpangan dan penyelewengan terhadap berita yang disampaikan oleh para nabi alaihimussalatu wassalam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjaga umat Muhammad dengan adanya sanad. Dan dengan sanad, maka berita dari nabinya, dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah pertahankan bisa dalam kondisi sahih. Karena itulah yang dijaga oleh Allah tidak hanya Al-Qur'an, namun yang dijaga oleh Allah termasuk di dalamnya adalah al-hadis. Meskipun penjagaan Al-Qur'an dengan penjagaan hadis standarnya berbeda. Kalau penjagaan Al-Qur'an 100%, sehingga tidak akan ada peluang penyelewengan terhadap Al-Qur'an. Sehebat apapun usaha manusia, Andai seluruh manusia ini berusaha untuk mewujudkan Quran Fatimiyah menurut anggapan orang Syiah, mereka enggak bakalan berhasil. Pasti ada di antara hamba Allah yang dipilih oleh Allah menjaga keautentikan Al-Quran, dan Al-Quran tidak akan bisa dipalsukan. Ya. Makanya ada usaha apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk memasukkan Quran tidak akan berhasil, karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan pasti dijaga. Yang kedua, penjagaan terhadap hadis. Yang ini berbeda dengan penjagaan terhadap Al-Quran. Penjagaan terhadap hadis maksudnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan selalu lestari sampai kiamat. Terutama hadis yang dibutuhkan oleh manusia dalam masalah ahkam. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Karena itulah bagian dari keistimewaan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti tahu kebenaran. Secara keseluruhan, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti di situ ada kebenaran. Meskipun masing-masing individu tidak tahu semua kebenaran. Sehingga adakah orang yang mengetahui semua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya, enggak ada. Namun tidak ada hadis yang tidak diketahui oleh semua umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang mengetahui semua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak ada hadis yang tidak diketahui oleh semua umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jaminan dari Allah. Sehingga misalnya ada orang yang mengetahui 1000 hadis dan itu semuanya sahih, dan ini belum keseluruhan. Nanti di tempat lain ada orang yang punya 1000 hadis dan ini ada yang sama, ada yang beda. Di tempat lain ada yang punya sekian ratus hadis, di tempat lain ada yang punya sekian hadis. Pasti akan ada di antara beberapa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu mungkin tidak diketahui oleh umat atau manusia yang lain, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah, dalam arti tidak ada hadis yang tidak diketahui oleh semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau ada hadis yang tidak diketahui oleh semua umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti ada satu kebenaran yang tidak diketahui oleh semua umat Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka dalam kondisi sesat. Padahal Nabi SAW telah memberikan jaminan, umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Pasti ada di antara mereka yang berada di posisi yang benar. Nah, dan yang kedua, keistimewaan yang kedua adalah al-ansab, adanya nasab. Dan yang ketiga, al-i'rab. Wallahu a'lam apa yang dimaksud keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya nasab. Kalau i'rab kita paham karena Al-Qur'an berbahasa Arab. Sehingga kita bisa memberikan harokat fathah ataukah dhammah ataukah kasrah sesuai dengan i'rabnya. Yang i'rab ini tidak ada dalam bahasa Jawa, ya. Ada pepet, taling, tarung, enggak ada i'rabnya. Apalagi dalam bahasa kita enggak ada i'rabnya. Tidak ada juga di bahasa-bahasa yang lain. Hanya ada dalam bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bahasa Arab bahasa Al-Qur'an. Qala Ya'qub ibnu Syaibata. Qala Ya'qub ibnu Syaibata rahimahullah. Qultu li Yahya bin Ma'in. Saya pernah bertanya kepada Yahya bin Ma'in. Apa pertanyaannya? Ta'rifu ahadan minat tabi'in kana yantaqi ar-rijala kama kana Ibnu Sirin yantaqihim. Menurut Anda, apa yang Anda tahu, adakah orang di kalangan tabi'in yang mereka memilih-milih rijal memilih-milih orang yang membawa hadis, sebagaimana dilakukan oleh Muhammad bin Sirin dalam memilih rijal. Faqala bi ra'sihi Aila. Kemudian Yahya bin Ma'in gede-gede ya. Faqala bi ra'sihi Aila, maksudnya gede-gede. Jadi bahasa Arabnya gede-gede itu faqala bi ra'sihi Aila. Artinya menurut Yahya bin Ma'in, di kalangan tabi'in tidak ada ulama yang dia meneliti tentang rijal selain Muhammad bin Sirin. Dan Muhammad bin Sirin muridnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi beliau termasuk sigharut tabi'in, sehingga beliau mengambil hadis dari tabi'in yang lain. Sehingga bisa jadi atasnya Muhammad bin Sirin belum sahabat. Muhammad bin Sirin, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in yang lain baru sahabat. Meskipun terkadang beliau bisa membawa sanad dari tabi'in satu langsung sahabat, atau Muhammad bin Sirin dan langsung sahabat. Kalau tabi'in mengambil riwayat dari tabi'in namanya apa? Riwayatul Aqran. Riwayat Aqran. Riwayat Aqran, Aqran itu artinya sesama teman. Sesama teman mengambil riwayat dari teman yang lain. Di sini ada peserta tetap dan ada peserta kalong ya. Kadang ada, kadang hilang ya. Nah, peserta yang kadang ada, kadang hilang, kadang tanya kepada peserta tetap, kemarin gimana yang di kajiannya. Nah, kemudian disampaikan dari peserta tetap, akhirnya dia mendapatkan hadis dari siapa? Informasinya sekunder ya, informasinya sekunder. Kalau kemudian dia hadir, maka informasinya primer. Tapi berhubung dia tidak hadir, maka dia mendapatkan informasi sekunder dari temannya. Makanya riwayat dari satu kawan, dari kawan yang lain sesama teman ngaji disebut dengan riwayatul aqran. Qala Ali ibn al-Madini. Kata Ali ibn al-Madini, masih seputar gurunya Imam Bukhari. Yahya bin Ma'in gurunya Imam Bukhari, Ali al-Madini gurunya al-Bukhari. Kana mimman yanduru fil hadithi wa yaftishu anil isnad. Wa la na'rifu ahadan awwala minhu. Di antara ulama yang memperhatikan hadis, mempelajari hadis dan mengkaji sanad. Dan aku tidak mengetahui ada orang yang lebih dulu dibandingkan beliau. Orang itu adalah Muhammad bin Sirin. Berarti menurut Ali Ibnu Al-Madini, awwalu man yanduru fil isnad Muhammad bin Sirin. Awwalu man yaftishu anil isnad Muhammad bin Sirin. Thumma kana Ayyub. Kemudian setelah itu diikuti oleh Ayyub. Ayyub As-Sakhtiyani. Ayyub As-Sakhtiyani sezaman dengan Imam Malik. Wa ibn Aun dan Ibn Amun. Ini juga sezaman dengan Imam Malik. Berarti tabi'in. Thumma kana Syu'bah Ibn al-Hajjaj. Kemudian generasi berikutnya adalah Syu'bah Ibn al-Hajjaj. Dan Syu'bah masih di generasi tabi'in. Thumma kana Yahya bin Sa'id al-Qattan. Termasuk rijal-rijal Bukhari, gunung-gunung dalam masalah hadis. Wa Abdul Rahman bin Mahdi, gurunya Imam Bukhari. Ini kelompok ulama yang mereka meneliti hadis. Kenapa Abdullah bin Mubarak tidak disebutkan, imam yang lain tidak disebutkan? Ya, kalau yang menyebutkan setingkat Ali al-Madini, berarti ulama yang lebih senior di atasnya. Abdullah bin Mubarak di bawahnya. Dari sisi generasi di bawahnya. Meskipun ulama zaman itu yang mereka meneliti yaftishu anil isnad banyak. Yang mereka meneliti sanad banyak, terutama sanadnya para tabi'in. Dan komentar mereka dicatat oleh generasi setelahnya. Kemudian dikumpulkan oleh salah satu ulama, yang pertama siapa? Abu Hatim Ar-Razi. Beliau punya kitab judulnya Al-Jarh wa Ta'dil. Dan ini seperti buku besar, ensiklopedia yang isinya mengumpulkan komentar-komentar para ulama terhadap para perawi hadis di zaman tabi'in ke atas. Jadi kita bisa mengenal daftar ulama tabi'in, kemudian pembawa hadis di kalangan tabi'in yang bermasalah, kemudian daftar ulama tabi'in dan pembawa hadis di zamannya yang bermasalah, dan seterusnya. Dan masing-masing ya, itu ada tiga pembagian tadi ya. Kibar, mutawassit, sigar. Ada sahabat kibar, sahabat mutawassit, sahabat sigar. Ada tabi'in kibar, tabi'in mutawassit, tabi'in sigar. Tabi'in juga sama. Dan pembagian ini, pembagian tabaqat ini, ada kibar, mutawassit, dan sigar. Ini pembagian Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala Abdullah Ibn Al-Mubarak. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, al-isnadu indi min ad-din. Laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Fa idza qila lahu man haddatha baqiya ittaqi. Kata Abdullah bin Mubarak, sanad itu menurutku ya, termasuk bagian dari agama. Andaikan bukan karena sanad, maka setiap orang bisa komentar apapun yang ingin dia komentari. Dia bisa saja mengatakan Nabi SAW bersabda dari Husain, Nabi SAW bersabda dari Ali, Nabi SAW bersabda. Dan betapa seringnya yang dipakai untuk membawakan hadis palsu adalah Ahlul Bait. Dari Husain, dari Nabi SAW, beliau ketika perang Uhud terjadi seperti ini, padahal Husain belum lahir. Dan betapa mudahnya orang itu membawa nama Husain, membawa nama Hasan, membawa nama Ali bin Abi Thalib ketika menceritakan peristiwa-peristiwa atau hadis dari Rasulullah SAW. Kisah romantis keluarga Ahlul Bait dan seterusnya. Nanti ada yang seperti ini, seperti itu. Subhanallah, dusta atas nama Ahlul Bait. Padahal Ahlul Bait semakin mulia enggak ketika ada hadis seperti ini? Apakah Ahlul Bait semakin mulia? Sama sekali tidak menambah kemuliaan mereka. Sehingga kalau ada orang yang memuji Ali bin Abi Thalib berlebihan, apakah Ali semakin mulia? Hasya wa kalla, sama sekali tidak. Ali bin Abi Thalib enggak butuh pujian kamu yang berlebihan. Karena orang yang mulia itu mulia dengan jasa mereka terhadap umat Islam, amalnya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dipuji maupun tidak dipuji, dia mulia dengan amalnya. Sehingga anggapan sebagian orang dengan memuji akan semakin bertambah mulia, kamu keliru. Kalau mau menambah seseorang biar semakin mulia orang yang meninggal, doakan. Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, menerima amalnya dan meninggikan derajatnya. Percuma saja dia memberikan pujian, itu tidak akan memberikan pengaruh sedikit pun kepada orang yang dipuji. Bahkan sebaliknya. Orang yang meninggal dunia kemudian ditangisi oleh orang yang hidup sambil dipuji, maka yang meninggal ini diapakan? Disiksa oleh malaikat. Misalnya ada orang yang meninggal dunia, kemudian istrinya meraung-raung sambil mengatakan wasnadah, yang ini enggak boleh ya. Waduh, duhai sandaran hidupku. Maka malaikat akan ngantemi mayat ini dan mengatakan, betul kamu sandaran hidupnya? Apa betul kamu sandaran hidupnya? Sambil dimarahi ya. Ya, maka Makanya yang seperti ini tidak boleh. Sehingga pujian yang menjadi kebanggaan bagi orang yang hidup, ketika itu diberikan kepada orang yang mati, dia semakin dihukum. Karena itulah semacam ini dilarang. Sehingga kalau orang boleh berbicara tanpa sanad dalam masalah agama, nanti dia bisa berbicara apapun sesuai dengan yang dia inginkan. Fa idza qila lahu, sehingga ketika disampaikan kepadanya, man haddatsaka, kamu dapat hadis ini dari siapa? Ya, kalau dia enggak bisa jawab, ittaqillah. Maka tinggal kita sampaikan nasihat, bertakwalah kepada Allah. Dan betapa banyaknya orang yang bersikap semacam ini. Qala aidan Abdullah bin Ibn Mubarak juga mengatakan talabul isnadil muttasili min ad-din. Mencari sanad yang bersambung termasuk bagian dari agama. Sehingga berusaha untuk mencari sanad yang sahih bagian dari agama. Itu kalau bahasa kita, kita kan tidak menemukan sanad, Pak. Terus maksudnya gimana? Kita bisa bawa ke dalam bahasa kita, berusaha untuk mengambil hadis yang sahih saja, membatasi hadis yang sahih saja, itu bagian dari kesucian agama seseorang, bagian dari kualitas agama seseorang. Karena kalau orang itu semuanya serba diterima, sahih diterima, dhaif diterima, apapun dia terima, maka nanti jadi kotor. Mungkin kotor akidahnya, kotor amalannya, kotor praktik hidupnya. Karena dia menerima apapun yang tidak ada sumbernya. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan innallaha hafizal asanida ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mubarak, Allah Subhanahu wa taala menjaga sanad untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammad bin Sirin rahimahullah, kata Muhammad bin Sirin, sesungguhnya ilmu ini yaitu hadis dinun, bagian dari agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, karena itu perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Sesungguhnya ajaran agama ini, syariat ini, atau ilmu yang kita bawa ini adalah bagian dari agama. Karena itu perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Yang ini bisa kita jadikan sebagai dalil, tidak sembarang orang boleh dijadikan sebagai guru. Karena guru itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Ibnu Sirin, ini bagian dari agama. Karena itu kalau kalian mengambil, ya perhatikan siapa orangnya, tidak boleh siapa bicara boleh langsung diterima. Qala Muhammad ibnu Hatim al-Mudhaffar rahimahullah, inna allaha akrama hadhil ummah wa sharrafaha wa faddalaha bil isnad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan umat ini, sharrafaha, dan mengagungkan umat ini, memberikan kelebihan umat ini dengan adanya sanad. Walaysa li ahadin minal umami kulliha qadimuhum atau qadimuhum wa hadithuhum isnadun. Dan tidak ada satupun di antara umat ini, umat-umat semuanya, baik yang dulu maupun yang baru, mereka punya sanad. Umat sebelum kita, mereka tidak punya sanad. Qala Ibnu Sirin, kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, kana fi zamanil awwali la yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnatu sa'alu 'anil isnad likay ya'khudhu haditha ahli sunnati wa yata'u haditha ahli al-bid'ah. Kata Muhammad bin Sirin, Di awal-awal Islam, fi zamanil awal, di awal-awal, yang dimaksud di awal-awal di sini adalah mendekati zaman sahabat. La yas'aluna 'anil isnad, dulu kami menerima hadis dan kami tidak pernah tanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, sehingga ketika muncul fitnah, terjadi fitnah di kalangan para sahabat. Sehingga muncul Qadariyah, muncul Syiah, muncul Murji'ah, muncul Khawarij, yang itu memiliki latar belakang akidah yang beda-beda. Maka mereka bisa saja menyampaikan hadis yang mendukung akidahnya, padahal itu menyimpang. Maka ketika terjadi fitnah, banyak sekali bermunculan aliran-aliran yang menyimpang. Sa'alu anil isnad, barulah mereka bertanya tentang sanad, agar mereka hanya mengambil hadis dari ahlu sunnah dan meninggalkan hadisnya alil bid'ah. Dan ini bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allah ciptakan manusia-manusia yang mereka sadar akan pentingnya sanad dan sadar akan pentingnya hadis yang sahih. Wa qala lamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum. Kata Muhammad bin Sirin, ketika terjadi fitnah, maka para ulama mengatakan ketika mendapatkan hadis, sammu lana rijalakum, tolong sebutkan siapa perawi yang kamu dapatkan. Kemudian dia akan menyebutkan perawi-perawi di tingkatan tabi'in. Kalau dia enggak bisa, maka hadisnya tidak diterima. Sehingga di masa silam menyampaikan hadis itu harus pakai sanad. Nah, kesadaran ini di masyarakat kita beda ya. Di masyarakat kita kesadaran menggunakan sanad itu masih sangat lemah. Buktinya bagaimana? Banyak orang yang ketika dia berceramah kemudian menyampaikan ayat Al-Quran tanpa disebutkan nama surat dan ayatnya, jamaah penasaran. Ustaz, itu ada di surat apa ayat berapa kok saya enggak nemu-nemu. Anda apalanya baru juz amma. Itu pun yang bagian bawah. Karena dia semangat untuk mencari keautentikan apa yang dibaca oleh sang ustaz. Coba saya cocokkan Pak Ustaz. Betul enggak ayat yang Pak Ustaz baca? Ya, meskipun enggak berani kayak gitu ya. Namun semangat ini tidak ada dalam hadis. Makanya kita jumpai ustaznya menyampaikan satu hadis, langsung dipercaya sama jamaahnya. Ada hadisnya ustaz? Ada. Yes, pokoknya ada hadisnya. Yes. Entah sahih, entah dhaif, entah karangan, pokoknya ada hadisnya. Dan kita bisa jumpai banyak orang yang seperti ini. Karena itulah kata beliau, ketika terjadi fitnah, maka kami selalu bertanya, sammulana rijalakum, tolong sampaikan kepada kami rijal-rijal kalian, orang-orang yang membawa hadis yang kalian bawa. Qala Ibnul Mubarak rahimahullah, mathalul ladhi yatlubu amra dinihi bila isnadin kamathalil ladhi yartaqis satha bila sulamin. Kata Ibnu Mubarak, orang yang mencari agama tanpa sanad itu seperti orang yang menaiki sebuah tangga namun bila sulam, tanpa anak tangga. Dia menaiki tangga tapi tanpa anak tangga. Terus gimana, Pak? Lompat. Gitu ya? Langsung ke atas. Karena tidak ada anak tangga. Maka seperti itu pula ketika ada sanad atau ketika orang menyampaikan hadis, kalau dia tidak punya anak tangga, langsung mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian, dan nggak malu-malu untuk menyebutkan itu, padahal bisa jadi itu hadis buatan. Dan kemarin berkali-kali kita sampaikan, waspada di zaman informasi, orang bisa menyampaikan hadis dalam waktu sekejap ditulis melalui WA. Apalagi kalau sudah ada momen-momen khusus ya. Lakukan puasa ini, nanti pahalanya seperti ini, pahalanya seperti ini. Dan Anda bisa perhatikan pahala di situ rata-rata dunia. Nanti rezeki lancar ya. Jodoh sangat lancar. Bisa bolak-balik ya, kalau sangat lancar ya. Kemudian nanti apalagi ya, pekerjaan gampang. Rata-rata obsesi yang ditampakkan di situ adalah janji dunia. Jarang misalnya nanti akan diampuni oleh Allah, enggak menarik. Tapi kalau nanti rezekinya melimpah dan seterusnya, itu dibela nih. Meskipun dia enggak punya bukti. Coba salat nariyah yang dibaca berapa kali? Hah? 6666 ya. Ada berapa kali? Saya enggak hafal formulanya. Pokoknya sekian ribu kali. Maka nanti itu kan dijadikan sebagai pengantar hajat ya. Maka nanti hajatnya bisa dikabulkan. Nanti minta apapun akan dikabulkan, diterima. Sehingga begitu membaca salat nariyah, maka doa jadi mustajab. Padahal salat nariyah ini ada di tahun berapa? Wallahu a'lam. Apakah sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semua sepakat belum ada. Sampai pun yang tukang membacanya. Loh kok bisa Anda meyakini kalau itu berpahala besar? Ya mujarrabat. Kata kuncinya adalah mujarrabat. Nah, terbukti itu kalau pas baca ini jadi kaya. Itu membaca ini jadi kaya. Ayo pantas ngkono sudah pedagang lama nggih, yang satu juragan apa misalnya, yang satu karyawan Pertamina, yang satu karyawan Chevron, baca salat nariyah. Yang satu karyawan Medco. Jadi dia membaca salat nariyah sekali saja udah kaya. Enggak perlu sekian ribu kali. Dan ketika semuanya dibenturkan dengan mujarrab-mujarrab seperti itu, akhirnya banyak orang yang ketularan. Ada kawan saya ya. Jadi dia dikasih sama temannya, tolong kamu hafalkan zikir ini. Ini hizib apa gitu ya. Hizib apa? Ini untuk wirid. Terus dia bawa, tapi dia ragu, ini gimana? Karena dia enggak bisa baca Arab. Ada teks doanya dan di sampingnya itu ada hasyiah ya. Ada keterangan apa khasiat-khasiatnya. Ada catatan pinggirannya, ada keterangan pakai bahasa Arab. Akhirnya dia tunjukkan ke salah satu kawannya yang bisa bahasa Arab, terus dibacakan. Wah, katanya, wah ini luar biasa ini khasiatnya. Siapa yang baca ini sama dengan khatam Quran sekian ribu kali. Kemudian rezekinya lancar, ini lancar, ini lancar. Tapi saya enggak berani jamin apakah ini sudah mujarab atau belum. Kata kawannya, saya enggak berani jamin ini sudah mujarab atau belum. Kalau itu mujarab, Bapak bisa amalkan. Tapi kalau belum mujarab, saya enggak berani jamin. Jadi wirid seperti itu mereka anggap ya sama seperti, padahal orang ini dokter ya, orang ini dokter, kawannya ini dokter. Sama seperti obat ya. Ketika Anda dikasih obat dan obat itu tidak kita kenal, kita akan membaca apa? Indik kegunaannya ya. Kalau indikasi. Ingredients. Panganan ini. Ya, nanti ini kegunaannya apa dan seterusnya. Kalaupun itu ada, sudah percaya belum kita? Bisa jadi belum. Karena kita enggak pernah mencobanya. Ya. Misalnya bikin kuat 3 hari atau apa. Saya enggak tahu betul enggak ini bisa bikin kayak gini. Nah, terus dia coba dulu. Nah, doa-doa yang seperti itu muncul di masyarakat karena testimoni. Doa ini testimoninya kayak gini, testimoni. Subhanallah, akhirnya tersebarlah salawat-salawat baru. Doa-doa yang baru. Termasuk bacaan-bacaan baru yang sama sekali tidak ada dalilnya karena terpengaruh testimoni. Makanya kalau kita menyampaikan doa yang sesuai sunnah, sampaikan kepada mereka, alhamdulillah dengan rajin membaca doa ini Allah Subhanahu Wa Taala ngasih saya nikmat yang luar biasa, Pak. Enggak ada tandingannya di alam ini. Saya enggak mau cerita. Bikin dia penasaran. Pokoknya bawa baca aja ya. Baca ayat kursi dan seterusnya. Nikmat itu adalah nikmat iman kan. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.